أعظم الذنوب عند الله؟ Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Ini pertanyaan yang paling penting. Dosa yang paling besar di sisi Allah, dia jawab, A'zamu dzunub, dosa yang paling besar, asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, ini dosa yang paling besar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala mengutip ucapan Luqman alaihi salam yang berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah anda, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan ialah la zulmun azim, kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Nah, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzanbi a'zamu 'indallah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apa yang paling besar di sisi Allah, ya, qala, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal dia yang menciptakanmu. Muttafaqun alaih. Ya, wa nid yaitu syarik, yang dimaksud dengan nid tandingan yaitu syarik, sekutu. Nah, baik, ini adalah dosa yang paling besar. Jadi kalau ditanya dosa yang paling besar itu apa? Kesyirikan, bukan korupsi. Kita tidak menafikan dosa yang lain, tetapi itu semua adalah dosa, ya, dosa besar. Tetapi kalau ditanya yang paling besar adalah kesyirikan. Mencuri dosa besar, minum khamr dosa besar, ya, kemudian dan yang lainnya dari segala macam maksiat adalah dosa besar. Ya, akan tetapi dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni pelakunya kalau dia tidak bertobat dari kesyirikan adalah kesyirikan tadi. Adapun dosa besar selain syirik itu nanti dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu kemarin? Dia berada di mana hari kiamat? Tahtal masyiah. Apa arti tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah. Apakah Allah ampuni atau tidak Allah ampuni? Apakah Allah ampuni dengan rahmatnya atau Allah azab? Tapi kalaupun diazab oleh Allah, itu tidak akan mengekalkan dia di neraka. Azabnya tidak kekal. Adapun syirik besar, adapun pelaku syirik, kalau dia tidak bertobat, dia beribadah pada selain Allah, kemudian dia mati membawa kesyirikan, maka dosanya tidak diampuni nanti. Ya, bisa dipahami? Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surah An-Nisa di ayat 116, juga di ayat 48-nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Nah, ya, kemudian ya, Syekh membawakan dalil yaitu firman Allah Ta'ala mengutip ucapan Luqman alaihissalam kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah, ya, kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Karena kalau seseorang melakukan kesyirikan, dia tidak aman nanti di dunia akhirat. Di dunia tidak akan mendapatkan hidayah, di akhirat tidak akan aman. Tidak akan merasa aman. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang, ya, beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Hidayah di mana? Di dunia. Ya. Dan di akhirat hanya orang yang bertauhid yang mengisahkan Allah yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat sedikit pun harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Kata para ulama, selamat dari apa? Salamatu minasyirk, yaitu selamat dari kesyirikan. Maka kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Jadi tingkatan dosa yang besar adalah syirik. Ya, syirik terbagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asgar. Kemudian apa? Bid'ah. Ya, kemudian baru maksiat. Dosa besar, kemudian dosa kecil. Nah, ini tingkatannya. Barakallahu fiik. Nah, munafik tingkatannya mana? Munafik nifaq. Munafik nifaq i'tiqadi. Di mana? Ya. Bahkan di aspal. Lebih bawah lagi. Di neraka. Maka masuk ke golongan ya kufar. Baik. Wala masuk ila Rasulullah, maka tatkala Rasulullah SAW ditanya, ayyudzan bi azamu indallah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, yaitu engkau menjadikan tandingan selain Allah padahal Dia yang menciptakanmu. An-nidd asy-syarik, tandingan yaitu sekutu. Ya. Ini perlu diketahui, ini dosa yang paling membahayakan, memudaratkan kita adalah kesyirikan. Baik. Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya demikian. Yaitu dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Apabila seseorang tidak bertobat, maka diyakini dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak diampuni, amalan yang telah dia kerjakan terhapus, gugur, hilang, sirna, musnah. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan kepada seluruh nabi yang lainnya, ya la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Itu Allah berfirman kepada nabi. Maka bagaimana dengan selain nabi? Ya. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik itu haram masuk surga. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang berbuat syirik maka haram bagi dia masuk surga. Ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Jabir, "Wa man laqiyahu yushrik bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang menyekutukan, yang berjumpa dengannya dengan Allah, yusyrik bihi syai'a, dalam keadaan dia menyekutukannya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Ini dosa yang paling mengerikan, yaitu dosa syirik. Oleh karena itu kita berlindung dari kesyirikan. Ya. Syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang kita ketahui, kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Syirik kecil, jangan dianggap oh syirik kecil, syirkul asghar, enggak bisa. Ya, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Ya. Yang aku takutkan, paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Apa itu? Ditanya Nabi, faqala ar-riya, yaitu riya, yaitu ingin dilihat amalannya. Ya, dan juga sum'ah, ingin didengar amalannya. Memperlihatkan amalannya dengan tujuan agar dipuji, agar dipandang dan seterusnya. Adapun memperlihatkan, memperdengarkan amalan supaya ditiru, maka ini tidak riya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik akbar? Qala asy-syirkul akbar. Ini soal nomor 15. Tadi secara global saja ya, soal nomor 14 dia beserta jawabannya dari Syekh. Berikutnya soal nomor 15. Ya, ma huwa syirkul akbar? Apakah yang dimaksud dengan syirik akbar, syirik besar? Jawab. Beliau menjawab, ya, Asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah kad du'a'i ghairillah wal istighasati bil amwati aw al ahya al ghaibin. Qala ta'ala. Pertanyaan nomor 16. Ma huwa syirkul akbar? Apakah yang dimaksud dengan syirik akbar? Ya. Jawabannya adalah syirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik akbar, syirik besar ialah sarful ibadah. Memalingkan ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Kedua, seperti doa ghairillah, yang berdoa kepada selain Allah. Aslinya doa adalah ibadah, maka doa hanya ditujukan kepada Allah, tidak diperkenankan ya berdoa kepada selain Allah. Maka dia berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada patung, dia berdoa kepada Nyi Roro Kidul, dia berdoa kepada ya, Nabi Isa, dia berdoa kepada dewa ini dan itu, ya, maka itu adalah bentuk kesyirikan, yaitu syirik akbar. Dia mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Wal istighosah, demikian pula dengan istighosah, memohon pertolongan dikala sulit. Bil amwat, kepada orang-orang yang mati, yang telah mati. Awil ahya, ya, ini adapun meminta pertolongan di saat sulit, ya, dan orang yang tersebut mampu melaksanakannya, itu tidak syirik, sebagaimana dijelaskan ya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh ya bangsa Fir'aun akibat memukul seorang pemuda dari ya bangsa Mesir, kemudian mati. Wal istighosah bil amwat awil ahya, atau beristighosah kepada orang-orang yang hidup, al-ghaibin, tetapi tidak hadir. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian pada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, qala ta'ala dan qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Maka ya, dosa besar yang paling besar adalah syirik. Kemudian syirik itu terbagi menjadi dua. Ada namanya syirik akbar, ada namanya syirik asghar. Kalau tadi syirik asghar dijelaskan oleh Nabi ketika Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya, ditanya Nabi sallallahu, maka beliau bersabda, qala ar-riya, yaitu riya. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Kalau begitu, apa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar? Yang pertama, syirik akbar ya tidak diampuni kecuali taubat. Dia tidak diampuni kalau membawa dosa syirik akbarnya tadi kepada Allah. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan belum bertobat, maka tidak diampuni, berdasarkan firman Allah tadi surah An-Nisa ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, adapun syirik asghar, ini khilaf memang para ulama ya, tetapi pendapat mayoritas ulama bahwa ini masuk ke dalam bagian tahtal masyiah. Ya, tahtal masyiah. Ya, ada yang mengatakan dia diazab juga, tetapi tidak kekal. Ya, Intinya pada syirik asghar tidak ada ijma' ulama atas hal ini. Berbeda dengan ya syirik akbar. Ya, berikutnya apa perbedaan yang kedua? Syirik akbar menghapus seluruh amal. Ya, seluruh amal pelakunya. Sedangkan pelaku syirik asghar hanya menggugurkan amal yang dia berbuat syirik asghar tadi. Amal yang menyertainya tadi. Semisal dia sholat karena ingin dilihat, sholatnya dia yang terhapus amalannya. Semisal dia zakat, sedekah, haji, ingin didengar, ingin dilihat, itu saja yang terhapus. Adapun amalan-amalan dia yang lainnya yang sebelumnya tidak dihapus. Ya, adapun syirik akbar, dia berbuat syirik dalam doa, berdoa kepada patung, berdoa kepada ya Nyi Roro Kidul, kepada jin. Ya, minta di situ pada perkara yang hanya semestinya diminta kepada Allah, maka semua amalannya terhapus. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, maka terhapuslah semua amalan. Sudah berapa tadi perbedaannya? Dua. Yang ketiga, syirik akbar ya mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam. Artinya murtad. Syirik asghar tidak demikian. Ya, adapun syirik asghar tidak demikian. Kemudian ya, syirik akbar pelakunya kekal di neraka, di neraka selama-lamanya. Syirik asghar tidak demikian. Nah, kemudian perbedaannya, ini perbedaan terkait dengan ya sikap kita kaum muslimin terhadapnya, terutama kalau pelaku syirik akbar ini hidup di tengah kaum muslimin yang menerapkan hukum Islam. Pelaku syirik akbar itu menyebabkan nanti halal darahnya, dia diminta taubat, yustatab, diminta taubat 3 hari, kalau enggak mau nanti dibunuh oleh pemimpin. Ya, oleh pemimpin kaum muslimin. Sedangkan pelaku syirik asghar tidak demikian. Ya, dan juga nanti merentet ke masalah yang lainnya, karena dia syirik, pelaku syirik akbar belum bertobat, maka ketika dia menyembelih, sembelihannya tidak halal buat kita. Bisa dipahami sini? Ya, karena dia sudah bukan Islam. Kalau dia meninggal tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak didoakan dengan doa rahmat ampunan. Ya, sedangkan pelaku syirik asghar, orang yang riya, tidak mendapat perlakuan demikian. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Hai, barakallah. Barakallah fikum. Kemudian sudah ini ya mengenai syirik akbar. Soal nomor 16. Hal syirkul maujudun fi hadhihi al-ummah? Apakah kesyirikan itu memang benar ada di umat ini? Jawab, na'am maujudun. Ya, na'am, ya. Maujud, memang benar ada. Wa dalil-dalilnya ialah firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Yaitu di firman Allah surah Yusuf ayat 106, dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang musyrik, berbuat syirik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda al-awsan. Ya, tidak akan tegak, kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat hingga sekelompok kabilah dari umatku bergabung bersama kaum musyrik musyrikin, dan hingga ya mereka menyembah berhala-berhala. Nah, ini tanda hari kiamat yang ini terjadi. Kesyirikan betul-betul ada pada umat ini, terlebih lagi di negeri kita, ya, di negeri kita yang rentan sekali dengan kesyirikan, ya, rawan sekali di negeri kita kesyirikan. Dikit-dikit sesaji, dikit-dikit tumbal, dikit-dikit ya minta istighosah kepada roh-roh leluhur, minta kepada penguasa laut. Waliyadzubillah, penguasa laut adalah Allah, ya, bukan Nyi Roro Kidul. Minta ini dan itu, ini rentan sekali dalam kesyirikan, entah itu syirik akbar atau syirik asgar. Ya, lewat kuburan takut, minta perlindungan, ya, minta perlindungan, misi-misi anak bagong mau lewat. Waliyadzubillah. Nah, ini rentan sekali kesyirikan. Maka kesyirikan betul-betul ada di umat ini. Baik. Berikutnya, ma hukmu doa il amwat wal ghaibin? Apa hukumnya ya berdoa kepada orang-orang mati atau orang-orang yang tidak hadir, orang yang hidup tetapi dia tidak hadir? Jawab, doaul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang mati atau orang-orang yang tidak hadir, tidak ada, kepada orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita, maka ini merupakan bagian dari syirik akbar. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Adh-dhalimin ay al-musyrikin. Jawabannya ialah doa syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u, dan janganlah kamu berdoa, min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'u wa la yadurru, yang ia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idan minadh-dhalimin. Tapi kalau engkau malah melakukannya, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yang zalim di sini apa? Ai al-musyrikin. Itu musyrik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, ya, dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Jadi ini hukum berdoa kepada orang mati atau yang gaib. Nah, adapun berdoa kepada orang mati tetapi sebagai perantara saja, dia tawassul, ini bid'ah. Dia berdoa kepada Allah kemudian ya dia bertawassul melalui perantara ya mayat bulan dan bulan. Ini tawassul yang enggak syar'i, yang ghairu masyru'. Artinya begini, dia berdoa kepada makam, kemudian dia hakikatnya berdoa kepada Allah, wahai penghuni makam, sampaikanlah kepada Allah bahwasanya saya minta ini dan itu. Nah, ini pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, tidak dikufurkan. ya, dia itu adalah tawasul tawasul bid'ah. Ya, nanti ada tawasul yang syirik, tawasul yang masyru' dan tawasul yang bid'ah. Tawasul yang masyru' yang jelas, yang bertawasul dengan tiga, salah satu dari tiga hal. Ya, ini bertawasul adalah ya disyariatkan asalnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah tawasul. Bertawasullah kalian, carilah perantara ya dalam rangka kalian menuju Allah. Kita meminta bertawasul. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang asma'ul husna tersebut. Maka kita dibolehkan bertawasul dengan asma'ul husna. Nabi contohkan, ya hayu ya qayyum bi rahmatika ya astaghis asin sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nabi minta kepada Allah agar dibereskan urusannya dan tidak diberikan kepada beliau walaupun sekejap mata pun. Nabi memulai doanya dengan apa? Bertawassul dengan ya hayu ya qayyum. Ya, ya hayu ya qayyum, nama Allah. Ya. Nah, bertawassul yang dibolehkan lagi itu dengan apa? Dengan amal saleh. Yang ketiga dengan orang saleh yang masih hidup. Ya, saya datang ke pas bawa doakan saya. Nah, kepada Allah hadir. Ya, tapi yang enggak boleh kepada orang ketiga, gaibin. Ya. Nah, ini Pak Edi enggak ada nih. Pak Edi pulang kampung kan. Kita mengatakan Pak Edi tolong doakan saya. Ya, nah ini enggak boleh. Enggak ada Pak Edinya. Hah? Nah, kalau telepon hadir itu. Nah, bar kalau gitu. Nah. Qala. Halid doa ibadatun? Apakah doa adalah ibadah? Ya, apakah doa adalah ibadah? Qala na'am, ad-du'a ibadatun. Jawab, iya benar, doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum, wa qala ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kali Allah Ta'ala berfirman ini ya. Surah Ghafir ayat ke-60. Ya. Qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku. Nah, maknanya apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku. Allah tadi mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, yaitu dari berdoa kepadaku, maka doa adalah ibadah. Saya dahuluna jahannama dakhirin, maka kelak dia akan masuk neraka. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan dakhirin ay dalilin, itu dalam keadaan hina. Nah, ini jadi doa adalah ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Dan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan Tirmizi berkata hadis hasan, doa adalah ibadah. Maka doa mesti diperuntukkan kepada Allah, tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Ya, doa hanya diperuntukkan kepada Allah. Baik. Jadi ini bisa dipahami sini. Maka enggak benar kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, bahkan kepada Rasulullah SAW sekalipun, ini enggak boleh. Ya, langsung masuk ke soal jawab berikutnya, soal nomor 19. Ini ngebut sikit kita ya. Hal yasmaul ammatu du'a, apakah orang-orang yang mati ya mendengar doa? Jawab, la yasma'un. Jawabannya adalah mereka tidak mendengar. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, di surah Fatir ayat 22, dan engkau tidak dapat ya menjadikan orang yang ada di kubur bisa mendengar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah An-Naml ayat 80, innaka latusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan mendengar orang yang telah mati. Penghuni kubur apakah dapat mendengar doa atau tidak? Ini khilaf. Ya, Syekh di sini mengambil salah satu pendapat yang beliau pilih, yaitu penghuni kubur tidak dapat mendengar doa. Tapi yang sahih adalah khilaf. Ya, adalah khilaf, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ingat enggak kisah perang Badar? Siapa aja orang-orang kafir yang mati kan banyak tuh. Yang dicemplungin oleh Rasulullah ke sumur siapa aja? Abu Jahal, siapa lagi? Umayyah. Ya, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf. Ya, siapa lagi? Utsbah bin Rabi'ah. Petolan-petolan Quraisy kan pada mati, tewas mengenaskan. Ya. Sangit matinya, bukan syahid. Mengenaskan mereka mati. Kemudian mereka dilemparkan ke sumur. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Jahlin ibn Hisham. Ya Umayyah bin Khalaf. Ya Utsbah. Wahai Abu Jahal bin Hisham. Wahai Umayyah bin Khalaf. Wahai Utsbah bin Rabi'ah. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Rasulullah. Ini Rasul berbicara kepada siapa? Kepada mayit. Ya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Alaysa wajadtum? Bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu adalah benar? Ya. Baik. Ditanya Umar heran kan? Ya Rasulullah, mereka udah mati. Kalau begitu mereka enggak dengar. Gitu ya. Kata Umar apa? Kaifa yasma'u? Nah, ini kaifa yasma'u ya. Ini yang belajar ilmu nahwu di Syarah Al-Fahim di Malik Subuh sudah saya jelaskan. Ya, hadaf nun tanpa sebab. Kaifa yasma'u? Bagaimana ya Rasulullah mereka bisa mendengar? Ya. Bagaimana mereka juga bisa mereka menjawab qad jayyafu? Mereka sudah jadi bangkai. Ya, mereka sudah jadi bangkai wahai Rasul. Ya. Kata Nabi apa? Walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma' lima aqul minhum lakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang diriku berada di tangannya, ya, nah, tidaklah kalian, ya, lebih bisa apa? Tidaklah kalian mendengar lima aku lubinhum, ya, dari apa yang aku katakan kepada mereka, sama aja kalian mendengar, mereka pun juga mendengar. Lakin layak diruna anjibu, akan tetapi mereka tidak dapat menjawab. Tidak dapat menjawab, tapi intinya mereka bisa mendengar. Dalil yang lainnya tentang apa? Yaitu terkait apa? Terkait jenazah yang dikubur mendengar apa? Langkah teropah. Hadis sahih. Ya, jadi apa yang dipilih oleh Syekh ini qaul. Ya, satu pendapat saja. Min qaulain, dari dua pendapat yang ada. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fi. Sudah selesai, masuk sekarang anwa'usyirkil akbar. Sudah cukup ya? Sudah menjelang pukul 16 atau pukul 18 ya sekarang 17.20 ya, kita soal jawab aja. Dibuka kertasnya ya, kertas jawabannya kasih nama seperti biasa, ditutup bukunya, tutup bukunya. Ibu-ibu ditutup bukunya, Bu. Jangan ada yang nyontek seperti biasa. Nah, nah bapak-bapak enak di depan saya ini. Nomor satu. Sebutkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Sebutkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ya, sebutkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Dijawab aja ya, kalau tadi bapak ibu dapatnya cuma beberapa poin, jawab aja, gak masalah. Ya, dijawab aja. Jangan takut salah. Ya. Yang nomor dua. Sebutkan, tulislah dalil dari Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Sekarang sudah mainnya dalil-dalilan ini ya. Hah? Arab Ahsan, yang paling utama Arab. Sebutkan, tulis atau tuliskan satu dalil dari Al-Quran. Boleh dari Al-Quran, boleh dari As-Sunnah, dari hadis. Gak perlu nama suratnya apa? Gak perlu nama suratnya. Yang menyatakan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Ditulis. Sudah, nomor tiga sekarang. Apa yang dimaksud dengan syirik akbar dan syirik asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik akbar dan syirik asghar? Sudah? Nah, tiga soal aja. Silakan dijawab. Tafadhalu. Nah. Konsentrasi. Jangan takut salah. Sampai jam berapa ini? 17.30 ya. Nah,